Tak pernah ku sangka, tak pernah ku duga, kau yang ku cinta kini telah mendua. Tak pernah ku kira begini akhirnya, kau yang ku sayang kini telah tinggalkan. Betapa hatiku terluka karena sikapmu. Janganlah berjanji dan main hati jika tak bisa engkau menepati. Maafkanlah aku yang melukaimu atas hilapku telah menduakanmu. Hapuslah semua kenangan berdua, kau harus terima tak lagi bersama. Semua janjiku sejak dahulu tak ku tepati pada dirimu. Ku tak pernah tahu kini hatimu terluka karena salah. Janganlah berjanji dan main hati jika tak bisa.